بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزكم وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala qawluhu, dan ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa'taqadu annama laha Allah wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufrul mubih lid-dami wal mal. Dan mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah larang dan rasulnya larang, mereka meyakini bahwasanya apa yang telah Allah dan rasulnya larang, fa huwa al-kufrul mubih lid-dami wal mal, maka itu adalah kekufuran yang dibolehkan untuk direnggut harta dan darahnya. Ai maksudnya, kata Syekh Ibn Utsaimin, man i'taqada, barang siapa yang berkeyakinan, anna syirka wal kufra min afdalil ibadat, bahwasanya kesyirikan dan kekufuran merupakan seutama-utama ibadah, wa annahu muqarribun ilallah, dan itu yang akan mendekatkan diri kepada Allah, fahada kufrun, maka ini adalah kekufuran, mubihun lidamhi wa malih, yang akan menyebabkan harta dan darahnya boleh untuk direnggut. Hadha ma aradahul muallif, ini yang diinginkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Wa in kana la yus'ifuhu zahiru kalamihi, walaupun zahir kalamnya tidak mendukung yang seperti ini, walaupun zahir kalam daripada beliau tidak mendukung kalimat yang seperti ini. Thumma badali, kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin, tampak bagiku, ma la'allahul murad, apa yang dimaksud oleh penulis, anha ula'il ghalin, bahwasanya mereka-mereka orang-orang yang berbuat ghulu, i'taqadu annal manhi anhu huwal kufrul mubih lidam wal man. Orang-orang yang bersikap ghulu, mereka meyakini bahwasanya yang terlarang adalah kekufuran yang membolehkan darah dan hartanya direnggut. Wa amma madunahu minal ghulu, adapun selain daripada kekufuran dari sikap-sikap ghulu, falanuhya fi, maka tidak dilarang, atau falanahya fihi, tidak ada larangan padanya. Wallahu a'lam. Demikian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, jadi awal kali Syekh menyangka bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya syirik dan kekufuran termasuk dari seutama-utama ibadah, inilah yang menjadikan kufur, yang dibolehkan darah dan hartanya untuk direnggut. Walaupun ucapan Syekh tidak mendukung seperti ini. Baru setelah itu Syekh Ibn Utsaimin melihat bahwa mungkin yang dimaksud oleh Syekh Ini yang mungkin yang dimaksud oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Wahhab adalah bahwa mereka-mereka orang yang berbuat ghulu, mereka meyakini bahwasanya yang terlarang itu hanyalah al-kufur, kekufuran. Demikian. Yang itu akan menyebabkan darah dan harta seseorang boleh untuk direnggut. Adapun sikap ghulu, maka ini tidak termasuk dari perkara yang terlarang. Demikian. Nah, al-khamisa asyarah, yang ke-15, at-tashih bi annahum lam yuridu ila syafa'ah. Di sini ada tashrih, ada ungkapan yang jelas, yang nyata. Annahum lam yuridu illa syafa'ah, bahwa mereka tidak menginginkan kecuali syafa'at. Dari sikap hulu mereka, tindakan berlebihan mereka, perlakuan mereka yang berlebihan terhadap orang-orang saleh, ini semua mereka lakukan tidak lain hanyalah untuk mendapatkan syafa'at. Demikian. Sehingga kata Syekh Munsaimin, ai ma aradu illa syafa'ah. Mereka tidaklah menginginkan dengan sikap hulu tersebut melainkan syafaat dari orang-orang saleh. Wa ma'a dalika waqa'u fi syirk. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka justru terjatuh ke dalam kesyirikan. Bersamaan dengan itu, mereka justru terjatuh ke dalam kesyirikan. Ketika mereka menginginkan syafaat, tetapi mereka justru terjatuh dalam kesyirikan. Naam, as-sadisa asyarah, yang ke-16. Dhannuhum anna al-ulama alladhina sawwaru as-suwara aradu dhalik. Mereka mengira bahwa para ulama yang membuat gambar-gambar tersebut menginginkan hal yang sama, yaitu menginginkan syafaat. Ketika mereka membuat gambar-gambar, yang mereka inginkan adalah syafaat. Ini. Sehingga mereka juga melakukan hal itu. Kata Syekh Munsaimin, ai aradu an tashfa'a lahum. Mereka menginginkan agar orang-orang saleh tersebut memberikan syafaat bagi mereka. Bal dhannu, bahkan mereka menyangka, annaha tunsyituhum al ibadah, bahwa hal itu akan membuat mereka semangat dalam beribadah. Wa hadha dhannun fasid kama sabaq. Maka ini adalah prasangka yang rusak sebagaimana yang telah lewat, sebagaimana sudah dijelaskan. As-sabi'a asyarah, yang ke-17, al-bayanul azim fi qawlihi la tutruni kama atrati nasara ibn Maryam. Di sini ada penjelasan yang agung di dalam sabda Rasulullah SAW, la tutruni, jangan kalian memuji aku berlebihan. Kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana kaum Nasrani memuji ibnu Maryam secara berlebihan. Ini memuji dalam bentuk dikatakan Maryam, apa, Isa adalah putra Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Fasalawatullah wasalamuhu ala man ballagal balagal mubin. Maka salawat Allah dan salamnya semoga terlimpahkan bagi orang yang telah menyampaikan dengan penyampaian yang sejelas-jelasnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kata Syekh Munsaimin rahimahullah taala, al-hadis al-bayanul azim fi qawli sallam la tutruni al-hadis, makna al-itra al-ghulu fil madah. Makna dari al-itra sebagaimana sudah dijelaskan adalah al-ghulu fil madh, berlebihan dalam memuji, wal mubalaghah fih, berlebihan di dalam pujiannya. Wa hadha alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqa fihi ba'du hadhil ummah, yang sebagian umat ini terjatuh ke dalamnya. Bal asyad, bahkan lebih parah, lebih buruk daripada itu. Nah, tidak hanya dalam bentuk pujian, bahkan permintaan, ya. Nah, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, seperti dendangan mereka Rabbi bil Mustafa, ya balik maqasidana, dan seterusnya. Ini adalah pujian yang berlebihan. Kenapa? Karena tawassul kepada Nabi SAW. Ya. Dan ini tidak dibenarkan. Bertawassul dengan jah Rasul SAW, bidat Muhammad SAW, tidak dibenarkan. Ya. Hatta ja'alu Nabi SAW al-marja' fi kulli syai'. Bahkan mereka menjadikan Nabi SAW itu sebagai marja', sebagai sumber rujukan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Sumber rujukan dalam meminta rizki, sumber rujukan dalam meminta pertolongan, sumber rujukan dalam segala hal. Nah, bukan hanya dalam hal penetapan syariat, bahkan lebih daripada itu. Ya, ini yang buruk, yang buruk, yang tidak dibenarkan. Yaitu apa? Menjadikan Nabi SAW sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan rizki, untuk memudahkan rizki dan sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah lah pemberi rizki. Nah, wahada a'zam min qawli Nasara, dan ini justru lebih parah daripada ucapannya Nasrani. Yang mana Nasrani hanya mengatakan Al-Masih Ibnu Mar Ibnu Allah. Al-Masih itu hanyalah Ibnu Allah, putra Allah. Artinya kalau dikatakan putra Allah berarti apa? Berarti ada yang lebih tinggi, ya, yang menjadi sumber rujukan. Tetapi ini muslimin justru lebih parah daripada itu. Sebagian muslimin lebih parah daripada itu. Yaitu apa? Dijadikan Nabi SAW sebagai marja', sumber rujukan dalam segala hal. Dalam meminta rizki, dalam meminta jodoh, dalam meminta keselamatan dan semuanya, dalam segala hal. Nah, wasalisu salasah, kaum Nasrani hanya mengatakan salisu salasah, tiga dari yang tiga, ketiga dari yang tiga. Ini maksudnya apa? Berarti masih dikesampingkan, iya, masih ketiga dari yang tiga. Nah, atau yang diistilahkan dengan trinitas. Berarti apa? Sebagian kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan yang lebih berat daripada kaum Nasrani. Na'udzubillah wa nasallallahu. Wa makna ballagha, sedangkan makna ballagha, wa salawatullah wa salamuhu ala man ballagha, ai awsala wa bayyana. Ballagha artinya adalah awsala wa bayyana, yang telah menyampaikan dan telah menjelaskan. Ini berarti salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi orang yang telah menyampaikan dan menjelaskan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Asamina asyarah, yang ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Di sini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nasihat dari para ulama untuk kita, iyana bihalakil mutanatti'in, tentang kebinasaannya orang-orang yang mutanatti'in, orang-orang yang suka tanattu', yang suka berdalam-dalam, berlebihan. Wadhalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu tertuang di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya itu. Nabi SAW memberikan nasihat, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan. Falam yurid mujarrad al-khabar, maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini Nabi SAW tidak hanya sekedar memberitakan kepada kita, menyampaikan sebuah berita, tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar menyampaikan berita adanya orang-orang yang celaka, binasa oleh sebab sikap ghulu. Tidak. Walakin at-tahdhir min at-tanattu', akan tetapi di dalamnya juga mengandung tahdhir. Ya, mengandung apa? Tahdhir, peringatan dari bersikap tanattu', dari bersikap ghulu, ya, berlebihan. Nah, atas 10 yang ke-19, at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilmu. Di sini ada tasrih, ada gambaran yang jelas bahwasanya berhala-berhala tersebut awalnya belum diibadahi. Gambar-gambar tersebut awalnya belum diibadahi, tidak sampai diibadahi. hatta nusil ilmu, sampai ilmu itu dilupakan baru diibadahi. Ya, demikian. Baik. Ai maksudnya berarti apa? Lam tu'bad hadhi tamasil. Berhala-berhala tersebut asal muasalnya belum diibadahi. Illa ba'da an nusil ilmu wadmahil, kecuali setelah, melainkan setelah ilmu itu dilupakan. Artinya apa? Generasi orang-orang yang sudah berilmu telah tiada. Setelah generasi orang-orang yang berilmu sudah tidak ada, baru apa? Baru diibadahi. Iya. Wadmahil, dan ketika apa? Ketika ilmu itu sudah hilang. Bagaimana hilangnya ilmu? Tentunya hilangnya ilmu dengan matinya para ulama. Iya. Dan nanti akan diterangkan pada poin berikutnya. Fafihi dalil, maka di sini ada sebuah dalil, petunjuk, sebuah bukti. Ala ma'rifati qadri wujudihi, petunjuk agar kita mengenal kadar keberadaan ilmu. Ala qadri wujudihi ay al-ilmi, ini kita hendaknya mengenal kadar nilai keberadaan sebuah ilmu. Di mana ilmu itu kata Imam Ahmad apa? Kita lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Demikian. Ya. Lebih butuh daripada makan dan minum. Kenapa? Karena kalau makan dan minum yang mati apa? Jasad kita. Tetapi kalau ilmu yang mati adalah ruh kita. Ya. Lebih parah. Kalau ruh sudah mati, maka jasad kita tidak berarti. Ya. Kalau ruh sudah mati, jasad tidak lagi berarti. Wa anna wujudahu amrun daruri lil ummah, dan keberadaan ilmu adalah perkara yang darurat. Ya. Perkara yang darurat lil ummah, bagi umat ini. Nah, bagi semua umat, bahkan semua umat dari semua generasi, bahkan ilmu itu sangat-sangat daruri, sangat-sangat dibutuhkan sekali. Nah, kenapa? Li'annahu idza fuqidal ilmu, dikarenakan apabila ilmu itu telah lenyap, telah hilang, halal jahlu mahallahu, maka kebodohan itu akan menempati kedudukannya. Kebodohan akan menempati kedudukan ilmu. Ya. Kalau sudah kebodohan menempati kedudukan ilmu, maka apa? Falatus'al an halin nas. Kamu tidak perlu lagi tanya tentang keadaan manusia kalau sudah tidak ada ilmu. Kalau manusia sudah dijangkiti oleh kebodohan. Fasaufa la ya'rifuna kaifa ya'buduna Allah. Kenapa? Karena nanti mereka tidak mengerti bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah. Wala kaifa yuqarribuna ilaih. Mereka juga tidak mengerti bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau sudah kejahilan menempati kedudukan ilmu. Nah, maka dari sini berarti apa? Pelajaran yang ke-20, al-ishrun, anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah kematiannya ulama. Kalau ulama sudah mati, maka apa? Maka ilmu tak akan hilang. Akan hilang. Ya. Nah, karena tidak setiap ulama itu bisa menelurkan semua ilmunya. Ya. Tidak setiap ulama bisa menyampaikan semua ilmu yang dia miliki. Nah, demikian. Terkadang ada yang terluputkan, terkadang ada yang belum disampaikan. Iya. Terkadang ada yang terlewatkan. Demikian. Nah, karena ulama manusia, kadang lupa, kadang lalai. Iya. Demikian. Fa hadza min akbaril asbab, maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, ini min akbaril asbab, merupakan sebab-sebab terbesar li faqdil ilmi, sebab-sebab terbesar hilangnya ilmu. Fa idza matal ulama, sehingga apabila ulama itu telah mati, lam yabqa illa juhalul khalqi, tidak lagi tersisa melainkan orang-orang bodoh dari makhluk ini. Kalau yang tersisa hanya juhal, orang-orang jahil, maka bagaimana? yaftawna bighairi ilmin, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Wa min asbabha faqdihi aidan, dan di antara sebab hilangnya ilmu juga adalah apa? Al-ghaflah, lalai. Ya. Wal i'rad an, berpaling dari ilmu, melalaikan ilmu, ya, tidak mau mengikatnya. Makanya kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, kalau kalian punya faedah, tulis, catat. Iya. Fa ya subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala punya kitab yang berjudul Al Faraid. Faraid dengan dal. Iya. Minal fawaid. Bukan dengan dhad. Al Faraid. Dari kata farid. Farid itu apa? Satu persatu. Iya. Satu persatu dari fawaid. Dari faedah-faedah yang beliau dapatkan ketika membaca kitab. Subhanallah. Jadi kitab sendiri. Setiap kali beliau membaca kitab, dapat faedah, catat di catatan beliau. Dapat faedah lagi, catat lagi catatan beliau, sampai menjadi satu mujallad, satu kitab khusus. Faedahnya dari Syekh ketika membaca. Faya subhanallah, lihat sekelasnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan demikian para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau beliau mendapatkan satu faedah dari sebuah bacaan, beliau akan menuliskan di samping kitabnya, dicatat, ini faedah ini, ini faedah ini, ini faedah ini. Ya subhanallah. Nah, sehingga apa? Ilmu itu terus terjaga. Kenapa? Karena min asbab faqdihi aidan, termasuk dari sebab-sebab hilangnya ilmu juga adalah apa? Al-ghaflah, lalai. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wal i'rad anhu, ya, di antara sebab-sebab dari hilangnya ilmu juga adalah berpaling dari ilmu. Ini tentunya berpaling dari majelis-majelis ilmu. Ya. Nah, demikian. Kalau saja kita butuh makan dan minum setiap harinya, dan kalau saja dikatakan ilmu itu lebih dibutuhkan dari makan dan minum, berarti bagaimana? Ya. Harus selalu kita murojaah ilmu, ya, mutalaah. Demikian. Taib. Wa tashaghul bi umuri dunya, termasuk sebab-sebab hilangnya ilmu adalah disibukkan dengan perkara dunia. Ingat, disibukkan dari perkara dunia, bukan menyibukkan diri, ya. Apa? Bukan memenuhi urusan dunia. Ya. Kalau memenuhi urusan dunia artinya apa? Dia hanya sebatas kebutuhannya. Ya. Dia cari harta untuk sebatas membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Selebihnya dia gila apa? Dia habiskan untuk ilmu. Lihat para ulama, para a'immah dari zaman dahulu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berniaga dari zamannya Tawus bin Kisah, menimbal benang sampai dibikin menjadi kain dan dijualnya ke pasar. Tawus bin Kisah seorang tabi'in. Faya subhanallah. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika datang di Madinah, pertama kali datang, penduduk Madinah, kaum Ansar, mereka apa? Saking kasihannya kepada Abdurrahman bin Auf, mengatakan apa? Pilih salah satu dari istriku yang kau suka, biar aku nikahkan dengannya, dengan engkau. Pilih, biar aku ceraikan, nanti engkau nikahkan dia. Nah, engkau menikah dengannya. Kata Abdurrahman bin Auf apa? Lah, tidak. Tunjukkan aku di mana letak pasar di Madinah. Subhanallah. Lihat. Permintaannya ditawarkan istri. Ditawarkan istri. Beliau katakan apa? Nah, tunjukkan aku di mana letak pasar di Madinah. Begitu ditunjukkan apa? Beliau menjadi penghubung antara penjual dengan pedagang. Sebagai penghubung. Macomblang bahasa kitanya. Iya. Nah. Penghubung saja. Kamu punya barang apa? Ini. Dia carikan pembelinya. Dipertemukan, sudah jadi, silakan. Kemudian apa? Baru Abdurrahman bin Auf mendapatkan upah dari penghubungan tersebut. sampai beliau menjadi saudagar kaya raya. Subhanallah. Lihat. Ini. Kemudian dari kalangan tabi'in banyak sekali yang mereka berniaga. Nah, demikian dari kalangan para ulama. Imam Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, ulama di negeri Saudi yang terkenal, tersohor, beliau juga seorang saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya. Setelah beliau memenuhi semua kebutuhan hidupnya, kemudian beliau curahkan umurnya untuk mencari ilmu sehingga menjadi seorang alim minal ulama. Bayangkan, lihat. Tapi seperti itu. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau dahulu di Suriah punya kios servis jam. Nah, yang beliau memperbaiki jam tangan. Ya. Kemudian apa? Itulah hasil dari usahanya. Faya subhanallah. Ini, lihat ikhwati azan wa subhanallah. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi apa? Bukan at-tashaghul bi umuri dunia. Bukan menyibukkan diri dengan perkara dunia. Ya. Bukan. Kalau tashaghul bi umuri dunia, kalau menyibukkan diri dengan perkara dunia, maka kita tidak akan punya waktu dengan ilmu. Sebagaimana kata Syekh Mukbil rahimahullah taala. Ya. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan dunia, maka dia tidak akan memiliki waktu untuk ilmu. Subhanallah. Betul, sahih. Orang yang menyibukkan diri dengan dunia saja, maka dia tidak akan punya waktu untuk ilmu. Ya. Nah, kenapa? Karena dunia tudrak, apa? Ghayatun la tudrak. Karena dunia itu adalah cita-cita yang tidak akan mungkin dicapai. Ya. Ghayatun la tudrak. Cita-cita yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Nah, kurang lebihnya demikian Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam nasihatnya. Kemudian wa adamil mubalah bihi. Ketika orang tidak peduli dengan ilmu, ilmu juga akan tidak peduli dengan dia. Ya. Ketika seseorang sudah tidak mau peduli dengan ilmu, maka ilmu juga akan meninggalkan dia. Ya. Menjauhkan dirinya. Nah, demikian. Summa innal ilma qad yakunu mawjudan wa huwa ma'dum. Kemudian sesungguhnya ilmu kata Syekh qad yakunu mawjudan wa huwa ma'dum. Terkadang dia ada dalam keadaan ma'dum, tidak ada. Wa dzalika fima idza katsura al-fuqara. Kapan itu terjadi? Terkadang bisa kelihatan ada padahal tidak ada. Kok kelihatannya ada padahal tidak ada? Iya. Ketika telah banyak qurra'nya. Lebih banyak qurra'nya para pembacanya. Para pembaca ilmu, pembaca Quran. Tetapi apa? Alladzina yaqra'unal ilma wa la ya'maluna bihi. Yaitu orang-orang yang hanya bisa membaca ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu. Ya. Mengumpulkan ilmu banyak, ya, maklumat-maklumat, tetapi apa? Tidak mau mengamalkannya. Lihat para sahabat. Mereka belajar tafsir hanya sampai 10 ayat. Ya. Tafsir Quran hanya sampai 10 ayat. Kemudian apa? Berhenti. Untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan. Kemudian setelah diamalkan, baru beliau mempelajari lagi ayat berikutnya, 10 ayat lagi. Setelah 10 ayat berhenti mereka, tidak mau nambah. Untuk apa? Untuk diamalkan. Terus begitu. Ya. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa? Nahfadzus sunnah bil amali biha. Kami menjaga sunnah itu dengan mengamalkan sunnah itu sendiri. Ya. Coba kita kalau misalkan dalam sholat saja. Kita bagaimana tahu tentang sunnah-sunnah yang ada dalam bacaan istiftah misalnya. Iya. Kalau kita apa? Tidak mengamalkannya. Kita tahunya hanya wajah tu wajhiyah saja. Iya. Jadi, yang lainnya tidak tahu. Sehingga ketika ada yang baca yang lain, loh kok bacaan kamu beda? Nah, enggak benar nih. Iya. Dianggapnya apa? Enggak benar. Iya. Nah, padahal itu juga sunnah. Iya. Padahal yang sana juga sunnah. Jadi, demikian. Kenapa? Karena tidak mengamalkannya. Nah, karena tidak mengamalkannya. Baik, wa qala al-fuqaha. Kapan ilmu itu terkesan ada padahal tidak ada? Iya. Qala al-fuqaha, ketika sedikit fuqahanya. Siapa fuqaha yang dimaksud? Alladzina ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mau mengamalkan ilmu tersebut. Fa bihadza yusbihul ilmu 'adimal fa'idah. wa wujuduhu ka'adami, maka dengan ini jadilah ilmu itu seperti tidak ada faedahnya, dan keberadaan ilmu seperti tidak adanya. Ya, wujuduhu ka'adami, ya, keberadaannya seperti tidak adanya, sama saja. Nah, kenapa? Karena enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Ya, dia punya ilmu tetapi dia tidak amalkan. Demikian. Bal inna fi wujudihi dararan 'alal ummah. Bahkan dengan adanya ilmu pada orang seperti ini menjadi darar bagi umat. Kenapa? Li'annal 'amah idza ra'au. Karena orang umum, ini keumuman dia. Keumuman orang umum, idza ra'au, ketika mereka melihat mayantasibu ilaihi sakitan, ketika melihat kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, melihat kepada orang yang dianggap berilmu dalam keadaan sakitan, diam saja, ghairu amilin bima ulim, dia tidak mau mengamalkan terhadap apa yang sudah dia ketahui, atau bima alim, apa yang sudah dia ketahui, dhannu anna ma alaihi nas haqqun, maka orang umum akan menyangka, mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia itulah yang hak. Ya. Fadarul ilmi alladhi la yanfa' ashad min dararil jahli. Maka bahayanya ilmu yang tidak bermanfaat itu lebih besar daripada bahayanya kebodohan. Wa idza wajadal jahla, apabila seseorang mendapatkan kebodohan, fa innan nasa qad yatlubunal ilma wa yatalammasunahu. Karena seseorang ketika dia mendapatkan dirinya tidak memiliki ilmu, maka dia akan mencari ilmu, ya, dan berusaha untuk mendapatkannya. Ini, ya. Taib, demikian. Maka ini ikhwati a'azani wa sakumullah, inilah sebab-sebab hilangnya ilmu yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu a'lam shawab. نقتبي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تبارك الله. Kirim sekarang. Kirim sekarang.